بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan kembali syarah manzumah في القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Terakhir di bait yang keberapa? 25. Bisa dibaca? Salah satu membaca baitnya. Tak ada yang bawa. Jadi berkaitan tentang khata itu ketidaksengajaan. Wa al-ikrah, paksaan, dan an-nisyan, yakni lupa. Asqatahu ma'buduna ar-Rahman. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Akan tetapi kalau ketiga hal ini menimbulkan kerusakan, hilangnya sesuatu atau berkurangnya nilai sesuatu, maka yathbutul badal, penggantinya itu harus ada. Pengganti dari kerusakan atau kehilangan tadi itu ditetapkan oleh syariat kita. Jadi lupa tapi bikin orang lain jadi rugi, harus ada kompensasi. Enggak sengaja nabrak, wah tapi yang ditabrak penyok mobilnya. Oke, enggak sengajanya tidak menimbulkan dosa, tapi tetap ada kompensasi karena ada kerusakan, ada pengurangan nilai barang. Demikian juga paksaan, terpaksa. Ya, terpaksa di sini tidak berkonsekuensi dosa, tapi ada konsekuensi kompensasi atau ganti rugi apabila itu menimbulkan itlaf atau kerusakan atau bahkan hilangnya sesuatu yang bernilai. Al-khata. Al-khata itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, lawan dari shawab, lawan dari benar, salah. Seperti ucapan saudara-saudara yang Nabiullah Yusuf, ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai bapak kami, mintakan ampun buat dosa-dosa kami. Kami ini dahulunya memang bersalah dalam menyikapi saudara kecil kami Yusuf. Cemburu yang berlebihan kepada Yusuf, kami salah. Nah, ini khata' dengan pengertian lawan dari shawab, lawan dari benar. Yang kedua, khata' dalam pengertian yang tadi saya sebutkan, ini tidak sengaja. Jadi khata' itu dua maknanya, bisa salah, bisa juga apa? Tidak sengaja. Wa may yaqtul mu'minan maka nali mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Ya, haram hukumnya seorang mukmin membunuh sesama mukmin kecuali kalau emang tidak disengaja sama sekali. Ya. Haram itu kan berarti perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan dosa. Dikecualikan apabila itu tidak sengaja. Kalau enggak sengaja tidak berdosa. Bukan berarti boleh loh ya. Beda antara boleh dengan tidak dosa, itu beda. Tidak semua yang dianggap tidak berdosa itu boleh dilakukan. Tapi semua yang boleh pasti tidak tidak berdosa. Di sini bunuh seorang mukmin itu haram. Berarti itu berdosa besar-besar. Tapi kalau enggak sengaja, dosanya tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tapi enggak boleh. Ya, tetap enggak boleh. Jadi di sini yantafit ta'tsib. Dosa itu dinafikan apabila seseorang melakukan sesuatu karena tidak sengaja. Jadi, tidak ada diperbolehkan seorang mukmin membunuh sama mukmin kecuali kalau itu tidak sengaja. Bukan berarti jadi boleh, bukan, tapi enggak ada dosanya bagi dia. Jadi illa khata'an, maksudnya kecuali kalau tidak sengaja dia melakukan pembunuhan. Demikian juga di firman Allah surat Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ada dua hal di sini, ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami ini lupa untuk melakukan kewajiban kami, atau lupa untuk menghindari yang kau larang sehingga kami melanggar karena lupa, atau akhtana, kami tidak sengaja melakukan sesuatu yang kau larang tadi. Dan setelah Nabi SAW mengutip firman Allah ini, beliau menyampaikan bahwasanya Allah menjawab doa hambanya dengan mengatakan qad fa'altu. Tapi dalam hadis, ya, dalam Al-Quran tidak dicantumkan jawabannya Allah. Ini kan doa dari hambanya, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna inna sina au akhto'na, Rabbana wa la tahmil alayna, dan seterusnya. Di akhir panjatan doa tadi, Nabi mengabarkan bahwasanya Allah mengijabahi qad fa'altu, iya, kata Allah. Demikian juga di ayat Al-Ahzab, ayat yang kelima, walaysa alaikum junahun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalian tidak berdosa terhadap apa-apa yang tidak sengaja kalian lakukan. Tapi dosa itu adalah terhadap apa-apa yang memang kalian sengaja. Ada maksud memang untuk melakukan perbuatan yang terlarang tadi. Adapun dari hadis, dalilnya adalah sabda Nabi, walaupun masih diperselisihkan validitas sanadnya ini, ya. Innallaha tajawaza an ummati au innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa demi aku Allah mengampuni, ya, bagi umatku apa-apa yang dilakukan karena enggak sengaja, lupa atau terpaksa. Ini banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini, dan sebagian lagi mengatakan karena jalur-jalur periwayatannya itu cukup banyak, bisa saling menguatkan. Ala kulli hal, kalaupun tidak sahih, kita punya dalil lain kok, yaitu ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, termasuk juga firman Allah tentang ikrah, tentang paksaan itu. Allah mengatakan status orang yang murtad karena terpaksa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Jadi kecuali bagi orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran atau melakukan perbuatan kufur. Paksaan ini bentuknya adalah dipaksa untuk mengucapkan atau berbuat. Bukan dipaksa untuk meyakini, tidak bisa kalau keyakinan itu dipaksakan. Jadi bab keyakinan tidak berlaku ini. Tidak ada orang dipaksa bisa, dipaksa harus meyakini, tidak ada. Paling dia dipaksa untuk menyatakan dengan lisan atau melakukan suatu perbuatan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya tetap mantap dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Akan tapi kalau hatinya itu lapang terhadap kekufuran, legowo, disuruh mengucapkan kekufuran dia dengan senang hati melakukan, disuruh berbuat kufur dengan senang hati, lah ini terancam. tidak lagi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa perbuatan yang tidak sengaja itu meliputi bisa meliputi ucapan, bisa ya namanya perbuatan ya, termasuk ucapan. Contohnya tidak sengaja, misalnya lebih sering memang perbuatan ya bentuknya, tidak sengaja memukul, tidak sengaja menabrak seseorang misalnya, tidak sengaja membunuh. Maka apakah ketidaksengajaan ini mutlak berarti tidak ada tanggung jawab apa-apa? Ya, ini terbagi menjadi dua. Tidak sengajanya ini semata-mata berkaitan dengan hak Allah, ataukah ada hak sesama makhluk dalam hal itu? Kalau ketidaksengajaan ini berkaitan dengan hak sesama makhluk, sesama manusia, maka tidak lepas dari dua kondisi. Pertama, dia tidak sengaja, tapi dia mendapatkan izin. Dari awal dia sudah diberi izin untuk berbuat, untuk bertindak, ya, dalam skup tertentu. Contoh, seorang dokter yang benar-benar dia diakui mendapatkan syahadah, ijazah sebagai dokter, ya, lulus bukan dengan curang tapi lulus dengan jujur, dapat izin praktek. Suatu ketika dia mendiagnosa salah seorang pasiennya, hasil diagnosa dia ini mengarah kepada ini orang terkena misalnya flu burung umpamanya. Kemudian dia resepkan obat karena mungkin demamnya tinggi dan lain sebagainya. Ternyata diagnosanya keliru, dan gara-gara obat yang salah ini pasien ini jadi tambah parah sakitnya atau bahkan meninggal dunia. Dokter bertanggung jawab membayar diat atau tidak? Kenapa tidak? Karena dia memiliki izin secara syar'i untuk mengobati, ya. Jadi secara hukum asal dia ini sudah berencana untuk mengobati, untuk menyembuhkan orang yang sakit ini sesuai dengan ilmu yang dia miliki dan sesuai dengan wewenang dia sebagai dokter yang memiliki izin praktek. Lain kalau dia tidak punya izin praktek loh ya. Ini lain cerita. Dia punya izin praktek dan itu spesialisasinya dia. Mekanisme-mekanisme yang dijalankan dalam dunia kedokteran tentang mendiagnosa penyakit, kemudian menentukan apa terapi yang harus dilakukan, itu sudah dia lakukan. Hanya saja dia keliru dalam menentukan ini jenis penyakitnya apa, karena mungkin ada kemiripan antara satu penyakit dengan penyakit lain, sehingga resep yang dia berikan keliru. Maka di sini dia tidak menanggung apa-apa, ya. Karena adanya izin dari syariat itu enggak bisa ketemu dengan kalau sudah diizinkan secara syar'i kok tetap harus tanggung jawab. Apa artinya izin itu? Ya. Fungsinya izin itu adalah supaya tanggung jawab itu tidak dibebankan lagi kepada dirinya. Tapi catatannya dia sudah melakukan semua yang wajib dia lakukan dan tidak melakukan pelanggaran. Ini syarat yang penting. Dia dokter, tapi dia belum meriksa apa-apa ngasih resep. Cuman kira-kira, terus salah, tanggung. dia sudah diagnosa ini. Lain kalau belum, belum diagnosa atau diagnosanya belum maksimal. Masih banyak langkah-langkah yang mestinya harus dia lakukan terkait penyakit ini, tapi dia tidak lakukan itu. Atau ketika dia melakukan sesuatu yang di luar wewenangnya dia. Dia bukan spesialis penyakit dalam menangani kasus pasien dengan penyakit dalam. Nah, ini dia melanggar. Kalau tidak ada pelanggaran dan tidak ada keteledoran, teledor itu meninggalkan kewajiban, pelanggaran itu melakukan sesuatu yang terlarang, maka kesalahan atau ketidaksengajaan yang ditimbulkan tidak ditanggung. Ya. Tapi kalau ada salah satu dari dua unsur tadi, ada keteledoran atau ada pelanggaran, maka dia bertanggung jawab. Kasus yang kedua, dia tidak mendapatkan izin secara syar'i untuk berbuat tersebut. Maka jelas di sini berlaku atas dirinya ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat ketidaksengajaannya tadi. Dan ini disepakati oleh para ulama bil ijma' ya ini. Itu kalau kesalahan terkait dengan hak milik orang lain. Kalau terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hak manusia di situ, maka kesalahan ini tidak berkonsekuensi hukuman had. Ya, hukuman had, hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah, seperti cambuk 100 kali buat pezina yang belum pernah nikah, atau 50 kali kalau statusnya budak, atau 80 kali buat orang yang nuduh zina dan tidak bisa membuktikan, atau 40 kali buat peminum khamr, atau potong tangan, rajam bagi pezina yang sudah muhsan dan semisalnya. Hukuman had seperti ini tidak dijatuhkan kepada orang yang tidak sengaja dalam melakukan pelanggaran. Tapi ada dhoman enggak? Dhoman itu apa misalnya? Nanti akan ada keterangan tentang contohnya. Wajib tidak dia memberikan ganti rugi di sini atau tanggungan? Maka terbagi menjadi dua kondisi juga. Kalau kesalahannya, dosanya itu tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan kerusakan harta benda atau hilangnya sesuatu yang berharga, maka tidak perlu ada kafarah maupun kompensasi. Ini menurut mayoritas fuqaha. Contohnya, orang yang menutup kepalanya ketika dia dalam keadaan ihram. Itu pelanggaran bukan? Pelanggaran. Tidak sengaja dia. Atau lupa. Ya, kain ihramnya ditutupkan gini. Karena kepanasan dia lupa ditutupkan. Ada yang rusak? Tidak ada. Maka tidak perlu ada kafarah dan tidak perlu ada fidyah. Domannya berupa fidyah di sini. Enggak ada. Demikian juga orang yang lupa lagi ihram dia pakai jaket. Atau pakai topi. Atau pakai pakaian dalam. Enggak ada kan kerusakan yang ditimbulkan gara-gara dia menggunakan hal-hal tersebut? Enggak ada. Maka tidak ada kafarah dan tidak juga ada fidyah, ganti rugi atau tanggungan tadi. Tapi jenis yang kedua, dia berkaitan dengan hak Allah, enggak ada sangkut pautnya dengan hak manusia. Tapi di sini dia menimbulkan kerusakan. Contohnya muhrim juga, orang yang lagi ihram, kemudian dia potong kuku. Kukunya sendiri yang dipotong. Atau dia cabut rambutnya. Sudah dipotong bisa dikembalikan lagi? Enggak bisa. Rambut yang sudah dicabut atau dipotong enggak bisa dikembalikan lagi kan? Ada itlaf di sini, ada kerusakan yang ditimbulkan. Maka demikian juga kalau dia berburu hewan liar yang dia buru, bukan milik orang. tapi sudah mati ini binatangnya. Ya. Ini ada yang dia rusakkan akibat ketidaksengajaannya ini, walaupun bukan milik manusia tapi miliknya Allah. Tetap di sini dia harus bertanggung jawab, harus membayar fidyah. Ada khilaf ya, di kalangan para ulama ada khilaf. Tadi yang jelas ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Contoh yang kedua ini, pelanggaran itu menimbulkan kerusakan. Sebagian ulama mengatakan enggak perlu dia membayar fidyah. Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Allah mengatakan wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Barang siapa di antara kalian sengaja membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram, baru dia nanggung. Mafhum mukhalafahnya, kalau enggak sengaja ya enggak nanggung. Ya, jadi mafhum kebalikan. Allah mewajibkan dhaman atau ganti rugi bagi yang sengaja. Disimpulkan secara terbalik, berarti yang enggak sengaja enggak wajib. Pendapat yang kedua, tetap wajib walaupun dia enggak sengaja. Dan walaupun itu hanya terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, karena ketidaksengajaannya tadi itu berakibat rusaknya sesuatu. Dan itu harus dijamin. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Salah satunya firman Allah taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, dia wajib memerdekakan seorang budak mukmin sebagai gantinya. Walaupun tidak sengaja, tetap Allah mengharuskan dia untuk bayar ganti rugi berupa memerdekakan budak mukmin. Kalau memang ada budak, kalau tidak ada dia puasa. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak mendapati budak untuk dimerdekakan, maka untuk setiap orang yang dia bunuh, walaupun enggak sengaja, dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh buka kecuali kalau ada uzur syar'i. Begitu dia buka tanpa uzur, dia harus ulangi lagi dari nol. Ya, hari ke-59, capek. Kurang 1 hari, enggak puasa dia, enggak ada uzur syar'i, enggak musafir, enggak sakit. Ya. Kembali ini lagi dari hari pertama. Walaupun enggak sengaja. Jadi mereka mengkiaskan. Lah ini dalam kasus pembunuhan Allah tetap mengharuskan kafarah atau ganti rugi. Tolong HP-nya di silent. HP siapa ya? Baik. Demikian juga mereka berdalil dengan hadis Nabi tentang kompensasi orang yang ketika dia ihram dia membunuh binatang yang namanya ad-dhabu'. Dalam bahasa Arab ad-dhabu', dalam bahasa Indonesia hyena. Tahu hyena ya? Ya, itu binatang buruan itu. Halal dimakan. Halal dimakan. Ya. Hah? Anak sudah ngira bakal polemik. Ini ilmu baru buat antum. Ad-dhabu' halal. Ya, ad-dhabu' min as-sayd. Termasuk binatang buruan. Dan dulu dagingnya itu dijual di antara Safa dan Marwah. Beda sama serigala ya, akhi. Bukan serigala dia. Dhabu' itu bukan serigala. Ya mirip tapi enggak sama. Ya. Enggak sama. Walaupun mirip tapi Islam membedakan dan itu bisa dalam masuk pengecualian. Namanya pengecualian itu memang khilaful asal. Tidak sama dengan yang lain-lain, makanya dikecualikan. Ala kulli hal halal, terserah Allah. Kalau Allah menghalalkan memang kenapa? Nah, Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang membunuh dhabu' atau hyena ini, beliau mengatakan gantinya adalah seekor domba. Ya, gantinya adalah seekor domba. Dan ini sabda Nabi ini tanpa merinci, kamu sengaja apa enggak tadi. Pokoknya tanya ini ada orang bunuh, dia dalam keadaan ihram, dia bunuh hayyina. Suruh ganti dengan domba. Jadi kata muta'ammidan dalam ayat wa man qatalahu minkum muta'ammidan itu adalah sifatun kasyifah, bukan sifatun muqayyidah. Bahwa kebanyakan orang yang ihram kalau dia bunuh itu bunuhnya tidak sengaja. Gitu. Kalau sengaja ya kebangetan gitu loh. Sudah jelas kok. Tidak boleh bunuh. Dia sengaja bunuh. Bukan. Jadi sifat ini tidak membatasi pengertian. Tidak mentakyid. Tapi dia hanya mengungkapkan hakikatnya orang yang berburu itu ketika ihram adalah biasanya dia tidak sengaja. Jadi jangan difahami sebagai pembatasan. Contoh, man ibtada'a fil islami bid'ata dolalatin atau bid'atan dolalatan fa'alihi wizruha wa wizru man amila biha, dan seterusnya. Atau contoh lainnya yaitu dari man ibtada'a fil islami bid'atan dolalatan, barang siapa menciptakan bid'ah yang sesat dalam Islam. Kata-kata yang sesat di sini maksudnya untuk membatasi larangan ini hanya berlaku bagi bid'ah yang sesat. Sehingga kemudian disimpulkan ada bid'ah yang tidak dolalah. Ataukah larangan ini, sifat yang sesat ini adalah dalam rangka menjelaskan bahwasanya semua bid'ah itu sesat. Nah, ada orang yang gagal paham. Banyak lagi yang gagal paham hari ini, ya. Orang Solo juga. Antum tahu lah yang saya maksud. Dia mengatakan, ini dalil bahwa kalau bid'ahnya tidak bid'ah dolalah, tidak apa-apa. Ya, mbahmu. Tidak ada bid'ah tidak dolalah. Nabi bilang, kulu bid'ah yang dolalah. Ente bilang ada bid'ah tidak dolalah. Ya, itu ente gagal paham, ya. Ngaji dulu di Arafah biar enggak gagal paham. Ini contoh-contoh. Contoh orang yang salah dalam memahami maksud dari dalil-dalil syar'i dan fatal salahnya. Bukti bahwasanya Nabi tidak bermaksud menjelaskan seperti yang dia fahami adalah Nabi sering mengucapkan hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Sering banget. Sering pakai banget. Karena itu masuk dalam bagian dari khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu khutbah yang sering dijadikan mukaddimah oleh Rasulullah SAW. Ketika dia mau menikahkan, ketika mau menyampaikan sesuatu yang penting. Ya. Amma ba'du fa'inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Mbok yao ya Rasulullah dikecualikan sekali aja. Enggak ada pengecualian itu. Ya, contohnya analogi pendekatannya begini. Ada orang dia ingin mengecualikan sesuatu, ya. Dia mengatakan sesuatu misalnya gini. Kata-kata asad. Asad dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian. Bisa dalam pengertian binatang buas, singa, bisa dalam pengertian laki-laki pemberani. Ya. Kalau ada orang bilang begini, ra'aitu asadan. Aku melihat asad. Siapa yang dimaksud? Binatang apa orang? Pemberani. Nah, hukum asalnya asad itu adalah binatang gitu loh. Makna asad itu binatang buas itu. Kadang-kadang makna ini dipinjam untuk menjuluki laki-laki yang pemberani. Kalau orang ini tiap kali ngomong ra'aitu asadan, diulang lagi ra'aitu asadan, ra'aitu asadan, ra'aitu asadan, dan dia tidak menjelaskan asadnya ini manusia atau binatang, maka bagaimana kita memahaminya? Dia binatang. Kalau dia ingin bermaksud, yang saya maksud itu bukan binatang tapi manusia, ya mestinya sekali lah paling tidak dia kasih keterangan yang menjadikan kita bisa memahami bahwasanya yang dia maksud bukan yang itu, tapi yang lain, gitu loh. Nah, masa sih Nabi SAW tahu ada bid'ah yang tidak dolalah, tapi beliau tiap kali khutbatul hajah bilang wa kullu bid'atin dolalah. Enggak pakai pengecualian illa ma kanat hasanah misalnya. Enggak pernah bilang gitu Nabi. Ente yang bilang, bukan Nabi. Siapa yang lebih ngerti maksudnya Nabi? Oh, Nabi enggak pernah bilang begitu, diulang-ulang loh. Wa kullu bid'atin dolalah, diam. Enggak pakai illa. Enggak pakai. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya ketika Nabi mengatakan man ibtada'a fil islami bid'ata dhalalah, ini bukan berarti kita boleh menyimpulkan terbalik. Kalau ada bid'ah yang tidak dhalalah, tidak dilarang. Ya mbahmu tadi. Yang tidak ngelarang mbahmu. Taib. Nah, yang rajih yang mana sekarang? Apakah tetap dia bertanggung jawab ganti rugi atau tidak? Yang rajih adalah dia tetap mengganti rugi karena dalil mafhum tadi bisa terbantahkan dengan hadis Nabi. Ya, fil dhabu'i kafshun. Ketika orang membunuh dhabu', dia wajib mengganti berupa domba. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya, Ibnu Hibban juga. Bahkan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Kemudian ikrah, paksaan. Maksudnya apa? Orang didesak untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan dan tidak berminat sama sekali untuk melakukannya. Dan ikrah itu ada dua macam. Ya, paksaan itu ada dua macam. Ada paksaan yang benar-benar orang ini tidak bisa milih apa-apa, tidak punya pilihan sama sekali, dipaksa tanpa diberi pilihan. Ya, sama sekali. Contohnya orang yang dilemparkan dari ketinggian, bisa milih untuk gak jatuh? Bisa. Kalau dia ngimpi. Ya gak bisa. Normalnya orang dilempar dari ketinggian ya jatuh, gak punya pilihan dia. Kecuali kalau dia dajjal, tukang sihir, kerjasama sama jin, ya ditampani sama jinnya, mau sulapan maksudnya gitu ya, itu lain cerita. Jadi ini contoh orang yang dipaksa untuk jatuh tanpa dia punya pilihan untuk tidak jatuh. Nah, kalau ternyata pas jatuh dia menjatuhi orang, dianya selamat yang dijatuhi mati, apakah ditanggung jawab di sini? Tidak. Tidak tanggung jawab. Atau dia pinter salto, dia salto gitu, jatuh di atas kap mobilnya orang, selamat tapi mobilnya penyok, dia juga tidak bisa dikenai ganti rugi di sini, karena dia nggak punya pilihan untuk tidak jatuh, nggak punya pilihan. Nah, ini adalah ikrah jenis yang pertama. Disepakati oleh para ulama bahwa ketika paksaan itu tidak memberikan dia pilihan, maka dia tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap dampak yang ditimbulkan. Adapun paksaan jenis kedua, paksaan tapi masih ada pilihan. Ya. Seperti orang yang diancam akan dibunuh atau diancam akan dipotong salah satu anggota badannya atau diancam akan dipenjara dan dihajar dalam penjara, diikat kemudian dipukuli. Nah, ini menurut jumhur ulama ancamannya adalah ancaman yang masih memberikan opsi. Karena apa? Orang yang diancam mau dibunuh, apakah dia harus pasrah? Kasihkan kepalanya ini tembakan dor. Kan enggak toh? Ya kalau dia bisa bela diri, dia bisa aja melawan dulu, gitu loh. Misalnya orang diancam mau dipukuli, dia bisa ngeles-ngeles dulu. Dan lain sebagainya. Yang jelas ini tidak mutlak menjadikan orang ini tidak punya pilihan sama sekali. Walaupun ada sebagian ulama yang masih merinci lagi, kalau ancamannya bunuh atau dipotong anggota badannya, maka ini masuk kategori yang pertama, ancaman yang tidak memberikan seseorang pilihan. Tapi kalau tidak sampai ke tingkat dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya, maka dia masuk jenis kedua, dia masih bisa milih. Nah, status terpaksa itu harus memperhatikan 4 syarat. Kapan seseorang benar-benar masuk kategori terpaksa? Walaupun paksaannya dibunuh, dipukuli, dipotong anggota tubuhnya, atau dipenjara. Dia harus perhatikan 4 hal dulu. Yang pertama, yang maksa ini harus benar-benar bisa melaksanakan paksaannya, ancamannya. Ancaman dibunuh dan orangnya bawa pistol, bukan isi duplis, isi peluru, ya. Bukan pelet buat tembak manuk, tapi peluru tajam betul-betul ini, ya. Nah, ini ancaman yang real, bukan ancaman palsu. Atau diancam sama anak kecil. Orangnya gede dua yang ancam anak kecil. Nah, ini ancaman tidak real. Yang kedua apa kira-kira? Yang pertama, yang ngancam benar-benar bisa melampiaskan ancaman. Ini logika aja ini. Syarat yang kedua, supaya ancaman itu real apa kira-kira? Hah? Salah satu, angkat tangan dulu yang menjawab. Hah? Maksud antum benar, tapi bahasa antum salah. Syarat ancaman itu dianggap real, yang diancam bisa membela diri. Berarti tidak real no, ancamannya. No. Paksaannya tidak berlaku di sini. Yang diancam tidak bisa menghindari ancaman itu. Dia bela diri atau kabur atau apa, yang jelas dia tidak bisa melawan ancaman itu. Paksaan itu tidak bisa dia lawan. Yang ketiga apa kira-kira? Ancaman segera direalisasikan. Ancamannya segera direalisasikan. Bukan nanti tahun depan tak bunuh kau. Kalau belum itu hidup juga kita tahun depan. Hah? Yang keempat. Hah? Ada dugaan kuat bahwa pengancam itu benar-benar akan merealisasikan apa yang dia ancamkan. Ya, kalau antum diancam sama teman sendiri, wah mosok sih, ini paling bercanda ini orang. Ya. Taib. Nah, apakah ketika ancaman itu sudah memenuhi 4 syarat tadi, berarti menjadikan orang yang terpaksa melakukan sesuatu tadi itu dianggap ghairu mukallaf? Kalau ghairu mukallaf itu berarti tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap risiko yang ditimbulkan, ataukah masih dia harus tanggung jawab juga walaupun tidak dosa? Sepakat gak dosa? Ya kalau gak dosa itu disepakati, tapi ada kompensasi enggak? Itu yang suka diperselisihkan oleh para ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan ini tidak bisa menjadikan dia bebas dari tanggung jawab sama sekali. Karena dia masih punya pilihan. Pilihannya apa? Hah? ya dia enggak melakukan itu. Itu kan pilihan toh. Beda sama orang dijorokkan dari atas. Mau pilih enggak jatuh piye? Kok ada gravitasi? Ya. Enggak bisa dia. Nah, kalau ini kan dia bisa. Ya sudah bunuh aja. Pukul aja. Ya, penjarakan aja, itu pilihan dia. Tapi kan dia milih untuk menyelamatkan dirinya dalam hal ini. Tidak milih untuk menyelamatkan orang lain misalnya. Dia memilih untuk mengamankan dirinya. Nah, ini kata jumhur ulama, berarti di sini dia masih punya pilihan sebetulnya. Tidak sama dengan ancaman bentuk ke yang pertama tadi. Oleh karena itu tidak disikapi seperti orang yang tidak punya pilihan sama sekali. Adzan, tayyib, kita adzan dulu. Masih kurang 1 menit jam saya. Udah masuk? Lanjut enggak apa-apa ya. Tayyib, tanggung soalnya. Jadi ada dua pendapat di sini. Cuman pendapat yang kedua ini bukan pendapatnya ahli sunnah. Ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa orang yang seperti ini sudah dianggap hilang statusnya dari mukallaf menjadi ghair mukallaf, tidak dikenai tanggungan apa-apa. Tapi yang rajih pendapatnya jumhur ulama tentunya. Nah, apa kira-kira buah dari khilaf dalam masalah ini? Ada enggak samaratul khilafnya antara jumhur dengan orang-orang Mu'tazilah itu? Ini bisa terjadi ketika kasusnya orang dipaksa untuk sholat atau dipaksa untuk masuk Islam. Kemudian dengan sholatnya tadi, orang ini meniatkan untuk mencari ridha Allah. Atau dengan masuk Islamnya tadi, orang ini meniatkan untuk mencari ridha Allah. Kalau menurut jumhur ulama, sah sholatnya, sah masuk Islamnya. Walaupun awalnya dia dipaksa. Tapi menurut Mu'tazilah gak sah. Ya, orang kalau dipaksa benar-benar, kamu masuk Islam atau kamu saya penggal kepalamu. Sudah, saya masuk Islam aja. Tapi syaratnya niat dia untuk cari ridho Allah, ya, bukan nifak, bukan dalam rangka bermunafik ria. Kalau bermunafik ria enggak dipaksa pun tidak sah. Ya kan? Ini dengan catatan dia sholatnya, ya mau sholat, mau puasa, mau apa, terserah ibadah apapun bentuknya, yang jelas dia beribadah karena dipaksa. Sebab awalnya karena dipaksa, tapi ujung-ujungnya dia ikhlas. Menurut jumhur ulama sah. Menurut Mu'tazilah tidak sah. Nah, yang betul di sini ketika seseorang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan, apakah serta-merta dia boleh melakukan apa yang dipaksakan kepada dirinya tadi, walaupun sudah terpenuhi 4 syarat tadi loh ya. Jelas 4 syaratnya terpenuhi. Apakah kemudian dia boleh tetap melakukan apa yang dipaksakan pada dirinya ataukah tidak? Nah, di sini dia harus ada dua pendapat di sini ya. Sebagian fuqaha mengatakan iya, boleh. Kalau memang dia dipaksa benar-benar dengan paksaan yang real, yang maksa juga diduga kuat akan melaksanakan ancamannya, kemudian dia enggak punya kekuatan untuk menolak dan ancamannya saat itu, bukan nanti. Sebagian fuqaha mengatakan ya dia boleh melakukan apa yang dipaksakan kepadanya secara mutlak. Sebagian lagi bilang dia hanya boleh melakukan yang sifatnya perbuatan, bukan yang sifatnya ucapan. Nah, yang benar di sini adalah kita harus timbang-timbang antara paksaan itu dengan dampaknya. Ya, seseorang dipaksa, kalau kamu tidak, misalnya ya, kalau kamu tidak rampok rumah dia, maka kamu akan saya hajar sampai babak belur. Nah, dia harus timbang-timbang di sini. Apakah saya milih dihajar aja sampai babak belur, atau saya boleh rampok rumahnya orang lain supaya saya nggak dihajar sampai babak belur, misalnya seperti itu. Dia harus timbang-timbang mana yang lebih besar mafsadatnya. Apakah melaksanakan paksaan itu ataukah menerima ancamannya? Ya. Kalau dia sudah bisa timbang-timbang, maka dia pilih yang paling ringan mafsadatnya dan paling besar maslahatnya. Contohnya orang yang disuruh masuk ke rumahnya orang lain, kalau nggak mau masuk ke rumah orang lain, dia akan dibunuh. Mana yang lebih kecil mafsadatnya? Masuk rumah orang lain. Nah, dia pilih itu. Tapi kalau dikatakan bunuhlah si fulan dan si fulan, atau kamu yang saya bunuh, mana yang lebih kecil? Bunuh satu orang atau bunuh dua orang? Bunuh satu orang, alias dibunuhnya dirinya itu lebih ringan daripada dia harus bunuh dua orang. Ya. Jadi tidak langsung dibolehkan begitu saja, tapi tetap berlaku kaedah di sini menolak madarat yang lebih besar. Ya, boleh kita melakukan madarat yang lebih kecil dalam rangka menolak madarat yang lebih besar. Baik, kita adzan dulu, nanti setelah itu baru kita bahas tentang lupa. Thank you. Baik, kemudian terkait dengan nisyan atau lupa. Untuk lupa itu tidak akan berkonsekuensi dosa, ya, alias tidak berdosa kalau dia lupa, dan juga dalam yang sifatnya hak-hak sesama, kalau tentang hak sesama makhluk, maka kembali kepada kaidah asal tadi itu, ya, menimbulkan kerusakan atau tidak. Kalau tidak menimbulkan kerusakan, maka tidak ada tanggungan apa-apa. Tapi kalau menimbulkan kerusakan, baru dia ada tanggungan. Kalau lupanya terkait hak Allah, lupa enggak puasa bulan Ramadan, atau lupa belum sholat salah satu sholat wajib itu, sholat duhurnya kayak atau subuhnya atau yang lain, lupa belum bayar zakat. Nah, apakah orang yang lupa seperti ini tetap dituntut untuk menunaikan apa yang dia pernah lupakan tadi, ya? Ini tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, lupa untuk melakukan hal-hal yang dia dituntut untuk melakukannya. Kalau orang sampai lupa dalam hal-hal seperti ini, contoh sholat tapi lupa belum wudu, harus ngulangi enggak? Iya. Karena wudu itu sesuatu yang dituntut harus diadakan. Lain halnya dengan lupa sholat tapi setelah selesai dia baru tahu ternyata pakaiannya kena najis tadi, enggak dia ganti, lupa. Apakah dia dituntut untuk ngulangi sholatnya? Nah, ini beda dengan kasus yang pertama. Menghindari najis itu sifatnya sesuatu yang kita dituntut untuk tidak melakukan. Wudhu, toharoh, itu sesuatu yang kita dituntut untuk melakukan. Makmur, kita diperintahkan untuk mewujudkan hal tersebut. Maka lupa dalam hal seperti ini harus diluruskan, harus diganti. Orang yang lupa tidak sholat, tetap dia harus sholat ketika dia ingat. Atau lupa sholat belum wudhu, ya, dia tetap harus mengulangi sholatnya. Ini berdasarkan hadis Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang lupa atau ketiduran dari satu sholat, maka dia harus sholat ketika dia ingat. Ya, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada lagi kafarahnya kecuali dengan melaksanakan sholat yang dia lupakan tadi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau dalam kasus hal-hal yang dilarang, lupa dia langgar misalnya. Contohnya selain tadi lupa tidak membersihkan diri dari najis, contoh lainnya adalah makan dan minum di bulan Ramadan siang hari. Lupa dia kalau lagi puasa. Dia makan dan minum. Makan dan minum itu kan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, tapi dia lakukan karena dia lupa. maka tidak ada kafarah di sini. Nabi mengatakan man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Siapa yang makan atau minum ketika sedang puasa karena lupa, hendaklah dia lanjutkan puasanya. Sebetulnya itu yang ngasih makan dan ngasih minum adalah Allah. Ya, ini hadis juga muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang selain dia berkaitan dengan hak Allah, dia juga berkaitan dengan hak manusia. Nah, kalau seperti itu, apakah kita akan mengacu, akan menganggap ini kita anggap sebagai perbuatan yang berkaitan dengan hak Allah saja, atau dianggap sebagai keduanya? Di sini ada semua, hak Allah ada, hak manusia juga ada. Kita mau sikapi sebagai apa? Nah, kalau ini kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya terlarang, contohnya seseorang menceraikan istrinya, setelah lewat masa iddahnya, sudah lewat masa iddahnya ini, talak satu itu, kalau masa iddahnya sudah berakhir, statusnya sudah bukan istrinya lagi, dan dia nggak rujuk maksudnya ya, jatuhkan talak. Udah lewat masa suci, masa suci tiga kali, enggak dia rujuk. Lupa dia. Sudah luar dari iddah, dikumpuli lagi. Nah, di sini ada dua hak yang dia langgar. Ada haknya Allah, ada haknya manusia. Nah, maksudnya dia mengumpulinya karena lupa kalau dia dulu sudah menjatuhkan talak dan dia belum rujuk, ya. Lupa dia. Nah, kalau terkait dengan dosa, maka dia tidak berdosa karena lupanya tadi, tapi tidak berarti bebas dari kompensasi, ya. Oke lah, terkait dengan hak Allah, dia tidak dianggap sebagai orang yang berzina, walaupun fenomena yang dia lakukan itu adalah seseorang berhubungan kelamin dengan orang yang bukan istrinya, kan? Ya, suratul masalah, gambaran dari masalah yang kita contohkan ini adalah dia menjima wanita yang sudah bukan istrinya lagi. Ya, secara pengertian itu masuk kategori zina. Dan dijatuhinya pezina hukuman rajam atau hukuman cambuk itu adalah haknya Allah. Itu haknya Allah. Ini dia juga terbebaskan, alias dia terbebas dari hukuman had, karena dia lupa kalau dia sempat menjatuhkan talak dan sudah habis iddahnya tanpa sempat dia rujuk. Tapi yang terkait dengan haknya istrinya ini bagaimana? Apakah terus sudah begitu saja? Ataukah harus ada sesuatu yang dia bayarkan terhadap istrinya? Demikian juga kalau ternyata itu menjadikan istrinya hamil. Ini anaknya bagaimana? Ya, anak dia atau bagaimana statusnya ini? Nah, ini semua tetap berlaku. Jadi misalnya dia nggak sengaja, lupa, bukan nggak sengaja, sengajanya sengaja, cuman lupa. Gitu, jima nggak sengaja, nggak mungkin terjadi gitu loh. Jima nggak sengaja itu mimpi mungkin ya. Ini sengaja dia, cuman dia lupa. Nah, status lupanya dia ini menjadikan dia nggak dosa dan dia tidak dianggap sebagai seorang pezina yang terkena hukuman rajam atau cambuk 100 kali. Karena ini hukumannya rajam mestinya, karena dia sudah muhson kan, seharusnya muhson. Jadi dia enggak dirajam, tapi dia harus bayar mahar sebagaimana kalau dia itu menikahi wanita ya, karena enggak boleh jima itu terjadi kecuali harus dengan mahar baru, dengan akad nikah baru, dengan saksi baru, dengan wali. Jadi maharnya harus dibayarkan. Karena maharnya kompensasi, dia bisa jima sama istrinya. Dan kalau akhirnya istrinya hamil, harus tanggung jawab dinafkahi. Ya. Walaupun tidak berarti kemudian dia boleh terus-terusan jima, tidak. Yang lupa tok itu tok yang dimaafkan. Besok-besoknya kamplengi kalau mau gitu lagi. Ya harus nikah dulu. Ya, harus nikah dulu. Untuk yang sekali itu tok ndelalah sudah lupa jadi lagi hamil. Jadi harus tanggung jawab terhadap semua yang diakibatkan oleh kehamilan yang gara-gara dia lupa tadi itu. Ya nafkahnya dia harus penuhi, nanti kalau punya anak, anaknya dinasabkan kepada dia dan ikut mewarisi. Jadi semua yang berkaitan dengan hak makhluk tetap dipelihara, ya. Contoh lain, orang menjual makanan milik orang lain, ya. Jadi dia sudah menjual, ya ini makanan sudah pesenannya orang, sudah dibayar. Dia lupa kali pesenannya orang, dimakan sendiri sama dia. Dimakan sendiri. Nah, di sini dia wajib mengganti. Ya, walaupun secara dosa dia tidak dosa, tapi dia wajib mengganti. Nah, penutup untuk kaidah tentang orang yang lupa di sini, perlu kita bedakan antara orang yang melupakan syarat dengan orang yang melupakan istilahnya mawane. Ya, kalau syarat itu lupa enggak kita lakukan, ini tetap kita harus mengulang. Tapi kalau mawane itu sesuatu yang mestinya dihindari tadi. Itu lupa enggak kita hindari, ini tidak mengharuskan kita untuk mengulang ibadah tersebut. Jadi ada ibadah itu untuk dianggap sah, itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, dan ada yang namanya mawane, penghalang dari atau pembatal dari ibadah. Contoh, orang sengaja sholat dengan pakaian najis, tidak sah. Walaupun syarat-syarat dan rukun-rukunnya dilakukan, tapi ini ada yang membatalkan. Ya. Atau orang sengaja tidak menghadap kiblat, ini menjadikan sholatnya tidak sah. Jadi kita harus bedakan antara yang sifatnya syarat kita diharuskan untuk mewujudkan dengan yang sifatnya ini menghalangi kesempurnaan atau keabsahan sholat. Jadi sesuatu yang sifatnya syarat, maka kalau sampai lupa itu harus menjadikan ibadah itu diulangi. Tapi sesuatu yang sifatnya mawane, yang mestinya dihindari selagi dia itu beribadah, ketika dia lupa tidak menghindarinya, itu tidak menjadikan ibadahnya batal, sehingga tidak perlu diulangi. Baik, itu terkait dengan kaidah ke-25 dan ke-26. Kita sholat dulu ya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.